Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim. Kita sambung muka surat berapa? Ya? Muka surat? Siapa tu 109? 109. Baca dah. Satu 12. Betul lah. 112. Tak baru pula lah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala hadis yang ke-27 An Abi Musa Al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nabi faqad asallahu rasula. Artinya daripada Abi Musa Al-Ash'ari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia barang siapa yang bermain dengan dadu maka sungguhnya telah deraka ia orang akan Allah dan Rasul. Hadis yang diserupa dengannya dengan hadis tadi telah diriwayatkan juga, maksud juga itu selain daripada Imam Malik, oleh Ibnu Majah dan Abu Daud dan Ahmad. Jadi malam ini kita sambung pula hadis tentang satu dosa besar daripada dosa-dosa besar, iaitu berjudi, main judi, judi. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu, bermula dadu itu yang disebut juga sebagai nardashir, ialah jenis permainan judi. Bukan buah dadu tu judi. Ambil buah dadu tu buat taruh fitik. Situ judi. Buah dadu buat jual kedai tu bukan judi. Di judi-judi ni perbuatan kita. Bukan alat tu. Perbuatan kita. Lepas tu dah buah dadu tu duduk cokoh tu, dah haram apa-apa. Kita pergi ambil golek, taruh. Nampak? Mu taruh siya, aku tak dua ya. Situ haram. Situ judi. Jadi kita nak belajar bab judi. Judi kena belajar. Bukan belajar main judi. Belajar nak tahu hukum. Jadi kalau kita tak main lagi judi, jadi kita tinggal judi. Tak bisa buat lah. Itu untung kita dengar. Dan kalau kita main dah zaman muda itu, kita taubat. Itulah cara ni. Bak ada orang dia dulu-dulu ni molek, dulu judi. Ni molek dah dulu tu. Hak dulu tu kita bimbang. Takut Tuhan azab hak dulu. Hak ni ya baik dah. Jadi hak dulu tu patut kita kena kenang sama. Ada orang tak judi tapi dosa ikut lain pula. Baik sangat dia judi, tak main agak, tak main agak jauh sekali. Tapi jahat pula dengan anak bini. Dia ada dosa masing-masing. Ayah haji dia kata jahat sungguh lah budak-budak ni. Mencuri motosikal. Jahat sungguh rangah budak ni. Dia dah sedar tipu tanah saka. Dalam niat. Jadi jahat tu ada bahagian masing-masing. Jangan duduk nampak orang saja. Jadi belajar ni supaya kita jauh. Kalau kita buat dah zaman dulu, taubat. Allah dah egang kita berjudi. Tiga kata kata dah orang kita menang judi, satu dah egang. Nah, ha, kita main judi maknanya daripada muda pasal dah belak Allah Ta'ala. Yang dia belak kita tak mau minta maaf. Oh tu belak. Nah, aku ni apa nak boleh maaf. Tak kena piti skypen pun aku boleh beri maaf, tak boleh minta maaf. Situ ada. Nah, awak tu orang zina dengan 1,000 orang puan. Nah, sekali dia taubat. Tuhan pun ambil. Sini ada orang zina dengan 1,000 orang. Cakap dengan. Ada siapa? Nah, ambil kuat dia 3 orang. Eh. Nah, janda yang tak ada cetong. Nah, ada 3 orang ni pi. Ha. 1,000 orang perempuan berzina. Tuhan pun serta-merta. Syarat minta maaf. Misalnya aku dulu berzina. Nah, ha, aku tak ambuh dah. Tak ambuh dah kalau ada umur ni. Nah, takutnya aku kemu ya Allah. Nah, minta maaf lah. Apa tu? Ata ibu anil zambi kaman la zambala. Orang yang berhenti buat dosa, taubat kerana Allah, maka dia akan jadi seperti budak yang baru lahir. Maksudnya, tak ada dosa. Tapi ingat, taubat kerana Allah. Jangan kerana kerana benda lain. Kerana Pak Mak tak main judi lah ni. Ini kena tawakal tau. Ini tak agak dah hamba kena angin. Haa, oh, kena angin. Bukan kerana Allah. Dah kalau tidak kena angin, main pula. Dah. Haa, tu tak boleh. Tu taubat bukan kerana Allah. Dah. Haa. No, kau ni nampak. Mau lebat angat ni kan. Ni orang bujang amat kalau berang tau. Baru sapa pula tau. Oh, ya, dok dah boleh lindak dah. Apa? Mutabak dah. Tak lah. Tak ada dah. Tak boleh buat benda dah. Buat apa? Masuk dalam mesin ke buk baru ni. Ah, tu bukan kerana Allah. Kerana tak ada barang. Faham ni? Ah, tu Tuhan tak terima tu. Faham? Ah, dah kalau ada, ada hunggar lagi. Tak tahu kata ada. Kalau berang, ada di kenyek ni. Pergi lagi kalau ada orang puan. Dah butuh dah. Faham? Ah, tak mau kerana Allah. Nah, nah kerana Allah. Nah, ha. Dosa kalau kita nak kira dosa ni nak ha dalih kalau nak kaya hebat dosa kita banyak dosa. Dalih lawak dosa para sahabat. Oh hebat ke sahabat Nabi. Nampak? Ha macam Saidina Umar, bini warak kita. Bagi tak kita anak-anak wek kita ni nak bini warak budak-budak muda. Malam tahun baru ke? Esok terlari. Nampak? Lepas tu mari malam-malam raya pula. Ini bahan harap dia tiga tang minum. Nah, gitu lah tiga kali setahun. Saya nak umur, pagi petang. Minah harap cari. Ha, sir kat tu. Kalau tak lawan lah. Kita boleh lawan dia. Pagi petang minah harap. Lawan tau. Berzina. Ha, berzina sekali mari sebeng awet. Faham tak? Ha. Nampak? Oh, hebat dia dua dah. Alah kita. Dengan dosa kita. Lebih dia. Lebih dia. Tu baru sorang ni nak umur. Dah sebut dia lain. Nah, berjudi ada orang pada halian. Nampak? Berjudi. Makan dia hasil judi. Tiga. Sembah berhala. Sini ada sembah berhala. Tak. Dia sembah orang ekor. Nampak tak? Dosa dia. Yang keempat, bunuh anak. Hidup-hidup. Tanah. Dah hebat dia. Jauh dengan kita tau. Ah, kita kalau ada berlindah pun dua kali tak mau hidup. Oh, dia bagi petang. Oh. Ah. Setialah kali siapa ke puang. Dah bapak kan. Nah, tapi dia bertaubat kepada Allah. Licin. Ada benda. Nah. Ha, itu taubat seluas langit dan bumi. Ha, ni nak cerita bab judi pula. Bukan nak ajar cara-cara main judi. Waktu kita lain. Ha, ni nak khabar hukum je. Bila kita dengar hukum, maka kita akan berasa takut. Bapa, bapa kita orang beriman. Iman ni dengar dah kan cerita azab, cerita syurga neraka, cerita balasan Allah, tu kepercayaan. Nah, lepas percaya baru mari takut. Orang yang percaya situ ada atui, berlaku barulah dia tak lalu. Kalau dia tak percaya, dia lalu. Aku tak percaya ada atu kau tu. Baru nak dah mari lalu. Mula apa? Eh, mana kamu percaya tu? Aku tak percaya, dah mari lalu. Eh, aku tak berani. Ada cakap itu. Mana kalau dia tak percaya ada atu, dia lalu waktu tu. Dia lalu lah. Lagi dia percaya. Orang yang percaya dia takut nak lalu. Nampak? Haa, gitu jugalah. Orang yang percaya saja adanya azab hari akhirat, maka datang rasa takut. Nampak? Haa. Ketahui olehmu bermula dadu yang disebut juga sebagai nardasyir. Ialah sejenis permainan judi yang haram ia. dan iaitu termasuk di dalam dosa-dosa yang besar. Judi dosa besar. Tiap-tiap dosa besar ni sekali kita buat jadi fasik. Dosa kecil kena acak kali baru jadi fasik. Fasik-fasik ni al-khariju min ta'atillah. Orang yang tidak taat atau orang yang derhaka kepada Allah. Jadi dosa kecil ni kena buat banyak kali baru boleh jadi fasik. Dosa besar sekali. Sekali main nombor ekor, itulah seumur hidup. Maka dia telah bertaita fasik. Kerana dia dosa besar. Sekali yang minum arak, fasik selalu. Bila fasik, dah ada jadi wali nikah. Ambo ayah main sekali ya, Toto. Itu nombor ekor bukan. Ayah main sangat kawan-kawan untuk suruh. Maka ayah tak main dah. Fasik ayah sekali pun. Apa? Dosa besar. Dosa kecil ni, kena banyak kali, hari-hari baru jadi fasik. Nak? Haa. Gahir-gahir dengan Allah puan, weh. Nak? Haa. Duduk bawah pokok ru. Pegang tangan, gosok lutut, kan main titik buku lali. Nah, puan pula korek hidung. Dia main gitu. Haa, tu dosa kecil. Dah sekali buat, fasik. Tak, kena sokmo-sokmo. Kena jadi maknanya darah daging dah. Krek, eh. Nak? Haa, berhari sangat, nak malang ni. Nah, duduk main pegang Allah puan. Baru jadi dosa besar. Baru jadi fasik. Nampak? Haa. Tapi kalau dosa besar sekali sahaja, dah boleh jadi wali nikah. Main bola luar pendek. Dosa kecil. Sekali dua ya main luar pendek. Tak pasang. Tak eh. Nak kali asal main bola luar pendek. Pasang. Apa hak ni? Dah? Haa. Tak apa tu. Telah berfirman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang mulia. Al-Ma'idah. Ayat 90 kalau tak silap. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Artinya wahai segala mereka yang beriman, hanya senyi arak itu dan judi dan berkorban bagi berhala dan bertenung nasib itu najis yang keji dari amalan syaitan. Ayat ini lekat ini sebut empat perkara amalan syaitan. Dah lain? Dah lain ada lagi. Tapi nak sebut empat ni. Yang banyak dikerjakan oleh orang Arab jahiliyah. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kita lah orang beriman. Nah, ni tak kira bangsa Melayu, bangsa apa. Nah, orang beriman. Innamal khamru, hanya senya arak itu. Arak tu lah orang duk minum. Nah, itu arak tu. Wal maisiru dan berjudi. Faham judi? Nombor ekor, satu. Nak, loteri. Ha. Main judi. Kasino. Itu orang kaya-kaya. Kalau kita cak ayam ni, judi pampai. Lepo gelang masuklah aku. Nampak? Ha, boleh air saya berak botol besar. Pampai kalau berang. Tak ingat? Jangan nak main itu je. Ayam kau? Tak nak main? Free. Ha, judi juga. Ha. Judi. Alik dia nak baik nak mau. Ha. Ha, dah betul dah. Betul dah. Tak sakit kira judi. Ha. Ha. Ha. Wal angsa. Ha. Wal angsa. Iaitu beri makan ke berhala. Nah tu haram tu. Neh. Wal azlam tenung nasi. Rijsun. Nampak? Ha. Jawabnya dia adalah najis kotor. Keji. Ha. Najis yang keji. Dari min amali syaitan, daripada kerja-kerja syaitan. Neh. Ha. Jadi orang main judi, dia melakukan kerja syaitan. Orang minum arak, dia melakukan kerja setan. Orang yang we makan ke terbekau, we makan ke hatu pelesik, kerja setan. Orang yang mana tenun nasik, kerja setan. Arak dengan judi, kita faham tak? Judi, dalam bab ni kita terang lagi. Nampak? We makan kepada berhala. Nampak? Haa. Wal ansar. We makan ke berhala. Zaman Arab jahiliah tu dia ada ramah tobekong tohang dia. Nah, masa Nabi lahir tu, nak lahir dalam keadaan tobekong penuh. Di tanah suci Mekah. Diberitakan bahawasanya digantung berhala topeng kong di keliling Kaabah 360 ekor. Nampak? Setiap hari dia gantung. 360 ekor. Tuhan dia. Yang paling besar sekali 2 ekor. Hak ni hak dia sakut kali. Lata dengan Uzzah. 2 ekor. Nah, ha? Ha, Tuhan besar. Hak ni lagi. Hak lain ni Tuhan cawangan. Nampak? Ha. Nah, hak ni Tuhan besar. Lata dengan Tuhan Uzzah. Ah, ha, dua ni dah disebut ah. Ha. Neh, kalau mai ajak sebut dua ni, beres satu ah. Ha. Neh, ha. Banyaknya berhala. Beri makan, macam Cina mampu. Nah, macam orang kafir dia makan ke berhala ni. Tengok kan ni berhala dia kan dia buruk iman. Nah, ha, batu perut bucik tak ekor ni. Dah orang iman asam. Nah, oh makan nasi makan orang iman. Nah, muka masa catu lagi. Dah orang lima mahu makan. Dah widah orang go. Ha. Itu haram belaka tu. Kerja-kerja siri. Learning orang Melayu ha. We makan ke tak rekod. Tak rekod warna bulat. Orang akan kata pelesik. Tuhuk acok. Nah. Nah. Tengok ada orang tua dulu. Learning payah dah dah. Buat nasi kuning. Nah. Ubur telur. Gibu dalam rok. Jatuh. Nah. We makan darah. Tuk saudara dia nak makan. Nah, itu serima iblis lah ke. Syirik tu, siapa ada buat zaman dulu, taubat lah. Tak boleh taubat je. Malu dia taubat, bukan masuk hari yang metro, muka taubat. Nah, taubat je lah. Nah, menyesalnya aku dulu duk ikut ke orang bodoh. Dia tahu acok. Nah. Ha. Tepat tahu acok, lening ngosek lah ke. Memang ada jin kita pergi puja je. Jin ni Tuhan ambak ke laut dengan ke gunung ganang bukit. Bila nak turun Tok Adam. Melainkan beberapa kerak saja yang duduk dengan orang. Jin ni. Hak ramai nun di laut dan di bukit bukau. Batu Nabi ajar nak pergi laut baca zikir ni. Nak pergi di bukit baca zikir ni. Nah, sebab apa? Sebab hak ramai duduk ini. Kalau dah halal kita tak boleh duduk ni. Ni Bukit Adi ni. Nampak? Tu pun ada gak seko dua. Jarang-jarang ngosek. Nah, ha, jenis hak pening masuk kampung. Tapi kalau asal, memang dia yang duduk dulu di bumi. Dia duduk dulu. Oleh kerana nak turun Tok Adam, dihalau ke gunung, dihalau ke laut. Batu pergi ke laut seorang. Nah, ha, jenis dia duduk dengan sisi seorang. Duduk jauh-jauh dari orang. Duduk dengan tahun jam. Nah, orang lain duduk ramai Melaka, dia duduk seorang. Nak pahamkan rasa, duduk seorang. Tumbik ke laut gitu. Pada besar sawah kapal. Balik demam tu, lepas tu ikan kisi dalam laut. Ah tu jin laut. Asal duduk kat sini ya, kat jin. Nampak tak? Di hutang Nabi ajar bila masuk di hutang tempat bukan orang duduk jaga jin aman. Nampak? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayati wa ayyadhurun. Ya Allah, Tuhan ku, aku berlindung denganmu. Dengan kalimah-kalimahmu yang sangat mulia. Daripada gangguan makhluk-makhlukmu yang jahat di dalam hutan. Baik apa lah. Dalam hutan juga makhluk baik. Rama. Saya nak cakap orang tu. Nampak tak? Tupah. Tak ada hal. Hak jahat-jahat. Rima. Nah. Ha. Dan daripada gangguan jin dan hantu syaitan. Dan jaga daripada datang kepada aku. Kan Nabi suruh baca tu kan? Kita rasa tak masuk hutan tu? Dah rasa warna. Mengaji bila? Duk tengok TV bagi hutan dia ajar? Dah. Duk main gitu lah tu. Tu, tupang lalu dah. Anak cucu nak masuk hutan. Mitok dengan pusu. Pusu kata aku nikah. Bila dengan toki mu panggil aku tu? Nah. Tapi pusu tu dia relax. Tak suka boy senyai. Nah, ada pula mitok dengan pusu. Bodoh tu. Mitok dengan Allah Ta'ala. Nampak? Dia kawal belaka. Rima tak rima, jin tak jin, dia jaga belaka. Nah. Ha. Jangan ambil makan ke dia. Nah. Ha. Kita duk puja dia apa benda. Puja Allah Ta'ala. Suruh puja. Allah suruh puja dia kan? Suruh puji dia, suruh puja dia. Nah. Ha. Ini puja hatu juga tak. Tepat-tepat orang tahu acok. Pak zaman dulu, dia ni ngosek lah. Dah pasal orang dah tohuk situ apa? Jamu yang makan dia. Dia lagi duduk situ. Nak? Ha. Wal azlam. Iaitu bertenung nasib. Nasib-nasib ni ma asabana. Itu nasib. Benda yang akan menimpa kita. Atau benda yang telah menimpa kita. Itu panggil nasib. Hari ni kita tipu dia apa? Hari ni kita boleh 50,000. Itu panggil nasib. Esok-esok kita hilang 50,100. Nasib itu. Nampak? Itu panggil nasib. Eh? Ha. Maka nasib-nasib ni jangan tenung. Tidak ada yang mengetahui nasib kita di masa esok melainkan Allah Ta'ala. Batu Nabi kata la innakum la innaka la tazima ismuka roda. Kamu tidak mengetahui apakah karena nama kamu pada esok hari. Kita ni tak usah kata kita nak kata kita senang esok. Tak usah kata anak kita ni pas ni mesti dah 5 beradik kita di akhir kita akan senang dia akan datang. Nama kita hari ni Mamat. Esok belum tentu nama Mamat. Ha. Nampak? Tazah kata titis. Tazah kata tanah. Nama kita yang ada ramai. Faham? Belum tentu esok orang panggil Mamat. Sebab malam ni kalau kita mati, esok orang tak panggil Mamat. Orang panggil jenazah. Nampak? Nabi punya akal. Nampak? Ha, orang pandang jauh. Nak? Ha. Dah tazah kata harta ni kita anak dua orang. Faham ni mesti. Hodoh mak. Dah, ah, tak susah dah tu. Anak ke panah bagi cik. Tak susah dah tu bila-bila. Cirik tu. Nah. Tak apa universiti lebih senang kita. Allah Ta'ala kan. Nah. Kan universiti. Mu nak ngaji tinggi ngaji. Tak ada masalah. Tapi Allah belaka semua. Kul kullum min indillah. Katakan semua Allah berani. Makan minum kesihatan kenderaan. Baik gitu ni Allah belaka. Nah. Itu ni hidup yakin dengan kebendaan. Jadi qadariyah habis. Kalau awak jenis beli anak kucing, yakin ke anak kucing. Dah hilang lah. Kata aku ubah 1,000 lebih habis beli alam. Awak 1,500 dah awak cetak tu. Awak ni alam hari 5 depan bunyi dah. Nyuk, nyuk, nyuk, nyuk, nyuk, nyuk, nyuk, nyuk. Dah hilang lah kata aku. Cing, kata-kata ada. Nah. Ni rumah orang kaya tu. Tutup ke grey lagi. Pasang dengan sliding lagi. Bahang ke pintu lagi. Bunga dengan alam lagi. Dengan kamera litar lagi. Lecing. Nah, kita nak yakin baru pasang gerih sikit awal dah asyik dah ceri. Nah, dan Allah Ta'ala nak jaga hingga pintu pohon tak hilang. Betul tak? Tak ada kunci benda tak hilang. Hak dia berlaku. Nah. Kalau dia kata nasibmu akan datang begini begini begini begini begini baik. Ha, kalau siang ulang akan jadi tak baik. Jangan cari itu pelawak belaka. Yang kita percaya gini. Kalau kau tuk guru kata, ha, kalau mu buat gini, nasibmu tak baik akan datang. Buat kan ya, kalau mu duk amal ni kerja ni, mu duk amal duk duk semayang ni, ha, mu tak baik nasib baik. Mula nasib baik, nasibmu tak baik akan datang. Itu betul. Bak Nabi ke apa? Bak Allah cerita. Orang duk semayang akan datang susah hari. Ha, itu lain. Niat tenung nasib. Batu nak pergi bomor boleh. Bomor tak salah. Nah, jangan bomor jenis boleh kabur masa depan. Nah, jangan bomor boleh kabur benda-benda gaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Niat tu pegangan kita. Tidak ada yang mengetahui barang gaib melainkan Allah Ta'ala. Datuk Nabi Isa boleh tahu, boleh kabur barang gaib. Itu wahyu. Nabi Muhammad boleh cerita barang gaib. Wahyu. Dan kita tak bomor ada wahyu. Iblis kabur. Nampak? Ha, nak bomor tak salah. Jangan ada benda syirik. Kalau ada puja benda syirik, tak boleh bomor. Ada orang di bahan belaka, bomor haram lalu. Eh, tak kena. Ulok kita bakar pukul locong itu. Nak? Ha, tak kena. Dia tak bomor. Kalau dia repul, dia baca ayat Quran. Dia pegang asal lima dalam air. Nak? Dia mandi kita, baca ayat Quran, baca ayat kursi. Ha, tu bomor tu bagus. Pasal diguna tu benda yang harus pada syarak. Ha, nampak? Ha, ni main korok kering. Ha, tu nampak dah tak bagus. Nah? Ha, kena pula hak pandai hak bela jin. Nah, jin tu buat silap mata sikit. Oh, kita percaya tu. Kita mari letak punggung dia tanya dia. Nah? Ha. Dan ayah tu, Pak Mak, apa khabar dia ni? Ha, boleh tahu mana ayah aku? Aku mari pucuk kesung. Anak, mana boleh tahu? Kawan dia, agak bodoh. Power ni, power. Ha, power ada apa lah? Power Ranger tu. Lah, ha, jeng kita. Mampu satu ya power. Padahal jin kan bodoh. Dah nak berhenti kereta, mari bisik ke telinga tu omong ni. Nampak anak buat mak. tak kira dia pak leh. Pak leh. Awak bagi pak leh putar leh nak laka. Nak hajing mai kabot telinga dia. Drama kabot ah. Drama dak ti jadi boleh jing. Nah. Kita power. Kerih boleh jaga eh. Ladang itu. Nak kerih boleh jaga eh. Atas-atas. Dia tak power apa. Orang bundur belaka tengok. Dak buat bari ambil kerih. Lepas tu baik sengah. Bubuh atas-atas jaga. Ting. Boleh buat itu. Nah, dah ambil kapal pergi. Bingung tengok. Oh. Nampak? Musim pula. Musim. Musim kerih. Lah kali cat tu lain. Lekat di jaga tu. Faham? Tepat asal. Dah. Ha, dah kerja. Oh, hebat. Bila hebat, ikut Tok Omar nak kata. Ya. Barang haram pun turut juga. Ingat, dia semua dia tengok Quran hadis. Tengok panduan ulama kata. Walau tu guru sekalipun kalau buat benda haram, kalau ikut. Faham? Kalau benda tu tak haram, tak ada masalah. Walaupun berbak dengan seseh. Seseh tu kapil lah sini seseh. Nah, ha, tapi dia kata obat ni lama makcik. Boleh tahan kalau lama. Ha, tak salah waktu. Nah, ha, tapi kalau tu guru pun ulama besar sekali pun tu ali terus buat benda syirik dari iku. Kaedah dia gitu. Nah. Ha. Jangan main tok bawa salah belaka. Tengok cara perubatan. Cara perubatan moden pun. Nah, kalau kena dengan gaya dia barulah harus. Ada juga haram. Nah, di segi perubatan moden dia juga. Benda yang diharamkan syarak dia. Main tukar jantina. Puang jadi laki-laki jadi puang boleh buat lagi. Tengok nak buat? Puang. Ha. 15,000. Ha. Datuk, Tok Omar boleh buat. Ha. Orang laki nak jadi puang boleh buat kata Omar dah nak buat tu. Perubatan model lah. Ni buat di Canberra, buat di Singapura. Singapura dekat kali. 15,000 ambil nak minyak isi. Ha. Ha. Nampak jadi puan balik saja kebaya yang ngoh. Kedek yang ngoh. Oh, bukan yang ngoh tu, mak ngoh. Oh, nah. Nah, itu perbuatan ada tapi haram di sisi syarak. Sebab apa? Bak bercanggah dengan Islam. Ha, ini tak kira modern kira tradisional. Nah, tengok cara berubah di sini. Ha. Berkata Az-Zahabi di dalam Al-Kabair, bermula makna Al-Maisir itu iaitu judi dengan apa-apa permainan. Ada ia judi, sama ada dadu, atau catur, atau khusus. Khusus ni main cicing. Ha, tidur lima tu. Ha. Atau ka'bun. Ha. Ka'bun. Ka'bun ni pada empat segi tu lah. Ali nombor satu sapanang lepak gede-gede pas pergi tekor tu. Ha, kambung dia panggil. Buah dadu dia panggil. Ha. Kena dia mau. Atau jauzun. Ha. Jauzun ni buah kenari panggil. Atau baidun. Ha, baidun. Baidun main golek telur. Ha, orang-orang nyari dia banyak sejedi. Neh, ha, main golek telur. Atau anak batu tengok atas pandang masing-masing eh? Atau lainnya tak kira lah kalau zaman dulu main batu kelikir main buah dadu dan ni kasino lah nak ni di Getih Highland nak Getih Highland lah tempat yang paling dilaknat oleh Allah di muka bumi Malaysia tempat judi soy ni Asia Tenggara megang lah Malaysia nak dapat ucapan taniah penghargaan daripada kasino-kasino persatuan kasino dunia kepada Malaysia taniah nawak ha, kerana ada kasino terbaik di Asia iaitu di Genting Highland nak ha, syabas kepada negara Malaysia Islam hadari nawak ha, siapa boleh ada kerajaan boleh siap saja dapat apa dia tak mampu putuh waktu putuh kan ni utung so nawak padahal lama dah ayat ni turun 1400 tahun dah haram dah ada alif haidah haram dah ni boleh takdah nak ha, dibayar cukai pada kerajaan nak buat tu kita kena sedar nak buat tu politik ni biar kerana Allah perjuangan kerana Allah Kita tak suka sesuatu kerana Allah. Kita duduk marah ni kerana Allah. Nah, bukan kerana kita. Nah, baru tu. Guana yang budak suka dengan kerajaan ni kerana Allah, tak apa. Jadi tak menghentikan perjudian. Ha, baru tu. Guana yang marah dengan kerajaan ni, aku tak boleh. Patut aku boleh batu wang ni. Ha, tak boleh tu. Ha, tu kini nak tarik batu wang je. Nah, biar kerana Allah. Jadi apa jua permainan judi? Taruh. Judi lah namanya. Dan ialah judi setengah daripada memakan harta-harta manusia dengan batil. Yang telah melegah oleh Allah Ta'ala daripadanya dari makan harta batil. Di dalam firman-Nya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya jangannya haram memakan kamu akan harta-harta kamu yang dia antara kamu dengan jalan yang batil. Kita boleh makan harta orang sebenarnya. Allah tak larang. Tapi jangan makan secara batil. Mana kalau kita ambil harta orang secara sebenar boleh? Mana secara sebenar? Jual beli? Kita nak duit dia, kita jual barang kita. Dari harta dia tu kita dapat makan. Kita ada cicin, nak jual, nak beli cicin. Aku nak jual. Nampak? Ha, tengok-tengok, 1,000 lah. Kenang 1,000. Teri cicin dia. Dia repeat 1,000 kita. Kita panggil makan harta orang secara sebenar. Benda lagi makan harta orang secara sebenar. Buat kerja. Nak? Ha. No, rupuk-rupuk aku tengok banyak. Nak? Rupuk aku tolong potong. Nak lah, dah beriak. 50 riak dah apa? Setuju. Kita pun pergi potong rupuk. Bawa ke macam. Habis licin. Cekar. Dibi 50 riak. Kita panggil makan harta orang secara sebenar. Judi makan secara batil. Walaupun tuang fitih tu reda. Hukumnya batil juga. Nampak? Ha. Tak sabar bismillah hatikan nama skor haram. Tak sabar bismillah. Nah, bismillah honor bang ah. Di kedai buat ko. Nah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Nama pak song tiga. Nama ro. Ha. Ada orang dia judi, dia main ekor daripada muda baru sapa mati, main nak buat ekor. Tapi niat nak pergi ke Mekah. Dak sapa-sapa ke Mekah. Sapa mati, mati dalam judi, na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan Tuhan apung dia. Tapi kita tahu kalau Tuhan tak apung, berat dah dia kena seksa. Nah? Ha. Dia kena lebang setan gitu. Tak boleh, mana boleh. Tuhan tak terima. Nah, la yakbalullahu salat, la yakbalullahu sadaqatan min gulul. Wa fi riwayatin min haram. Allah Ta'ala tidak akan menerima sumbangan, amalan kita daripada tipu. Judi tipu. Nah. Ha. Dalam surat khabar tu ada keputusan tertu dia. Dah tertu judi dia. Judi ya. Sepakat jadak guna mufti Malaysia kata judi. Mufti wilayah, mufti Kedah, mufti Melaka, mufti Negeri Sembilan semua kata haram mesti. Tapi kerajaan tetap benarkan. Tertu boleh keluar dalam surat khabar keputusan berjudi. Gambar mana tengok surat khabar tengok. Nang Kedah sini juga. Nampak orang bakat tadi tertu buat lelak tengok. Tengok sokang. Nampak lagi hak geng dia. Ha, tengok bawah. Oh, lari semata. Ya Allah, main lagi. Main lagi semata. Basak terik. Ha, tu. Kerajaan bertanggungjawab juga. Ha? Kerana membenarkan judi itu. Tak, diletakkan di dalam alat-alat sebaran am. Milik kerajaan. Dia bertanggungjawab. Nah. Orang nak buat. Baik buat agama itu. Buat hak kat tu tu buat agama. Nampak? Ha, boleh kata hang kira. Ada juga dia buat judi gitu. CJ sepanjang pirmian kalau boleh ambil modal lah waktu bik. Nah, waktu bik modal lah. Kerana dilaburkan pada syarikat-syarikat yang di antara dua syarikat di antaranya dipertikaikan oleh syarak. Nampak? Ha. Kita simpan duit. Katakan 1,000,000 orang masuk. Kalau kita masuk 1,000 je. Dah kalau 1,000,000 orang dalam Malaysia ni. Berbanding bilion pitih nanti. Faham tak? Pitih tu diberanokkan dengan interest. Faham ni? Sebab bila kita ada 1 bilion dalam simpanan kita, nah, kita akan dapat interest. Nampak? Interest ni maknanya faedah riba. Jadi kita dapat riba daripada 1 bilion, kita akan dapat 8 juta. Kalau komang-komang riba ni. Net 8 juta daripada 1 bilion. 8 juta ni diambil, dibagi kepada penyimpang-penyimpang. Sijil simpanan premium. Daripada 1 juta ni juga dibuat cabutan bertuah hadiah masjid lagu bulat. Faham eh? Ha, situ haram. Net? Ha. Dah tahun 2004 saja Genting Berhad. Genting Berhad ni satu syarikat judi ya. Genting Berhad nama dia. Dia untung saja satu $1.194 bilion. Maksudnya sebilion lebih. Tahun 2004 keuntungan perniagaan ni. $1.14 bilion. 40 juta lebih untung daripada tahun 2003. Nampak lagi? Ha, dia untung. Ha. Berapa sawit lah kau? Sehingga didermakan juga duit judi Genting Highland ini kepada badan-badan kebajikan. Ni sebut dalam internet, dalam surat khabar. Di antara yang menerimanya pemadam. Pemadam nak bersih dada, bak tu tak cuci dada. Tak jadi baik pasal duit daripada hasil judi. Sumbang untuk guna pemadam. Di antaranya anak-anak kurang upaya. Terima duit Genting Highland Berhad. Nah, persatuan-persatuan wanita. Nampak sumbangan. Itu kan dia orang suka, dia beri sumbangan. Nah, piti jangan main. Kalau orang buat jahat, beri baik. Beri piti kita tak mahu, kita jadi baik. Kita kata dia baik. Nah, jadi tertutup kejahatan. Oh, piti dia tohang kan? Oh, jangan main piti. Nah, kita duduk marah, marah dah tak eh. Datuk ni eh. Tak, jahat ya senang. Nah, si baik ni mu. Ibu ni mahu sebulan ni, 4,000, sebulan ni, 3,000. Dapat lah eh. Ambil 4,000 dah belanja bulan ni. Lepas ni eh, 4,000 dah. Kita kata lagi hak. Dah beri 4,000 sebulan kita. Kata lagi. Dah lah lah. Piti tohang eh. Nampak? Piti tohang orang Melayu eh. Kita dah lak kan. Lepas tu dengar nama Allah. Gagah. Kau sebut nama Allah. Allah. Jadi gagah kita. Semangat tak? Dah. Dengar tak lak? Orang kata. Awak boleh lah saka 174,000 esok dia ambil. Segar kita. Tegar selalu. Tengah awak cik Yasin bangun cengok. Dah lepas kata lah demang. Dah. Allah. Tuhan lah tu. Nah. Bapak tasawuf kata Ibrahim bin Ibnu Adham likuli ummatin salamu, tiap-tiap umat ada tok pekong tohamnya sendiri. Wasalamu hazihi ummat tok pekong umat Muhammad dan Amir Darahim. Tok pekong umat Muhammad ni kita Islam tok pekong ni sebenar titik je lah. Nah. Allah Rabbi. Sepatutnya kerajaan haram lama lah judi. Kalau ada judi haram tak boleh. Sebab waktu kerajaan tak pernah. Tapi maknanya judi haram ada, judi halal ada. Judi halal, judi yang diluluhkan lesen. Nah. Ha. Judi haram, hak tak bayar lesen ke kerajaan. Ha, sini tak betul. Kita tegur ni bukan kita anti kerajaan. Tapi orang yang jadi kerajaan, menteri ke apa ke, dia dengar, dia insaf. Nah, supaya dia rasa takut kepada Allah tu saja. Bukan kita nak jadi Perdana Menteri, mu jadi lah, siapa apa apa. Tapi mu kena buat benda tu. Nah, sebab kat gitu tiap-tiap orang yang dilantik menjadi pemimpin, dia akan ditanya di akhirat nanti. Kalau pemimpin yang adil, dia duduk sekali masuk dalam syurga dan bernaung di bawah arasy. Batu Nabi kata 7 golongan yang duduk bawah tuduhan arasy. Nombor 1 pemimpin yang adil duduk. Nak adil ni ikut Quran tu, baru adil. Kan ikut orang ramai angkat tangan. Nah. Ha. Jadi apabila bermain judi itu adalah pengikut-pengikut syaitan, maka kerajaan yang membenarkan judi berluasa dalam negara adalah juga dikatakan kerajaan syaitan. Betul tak? Dia kena gitu. Nah. Maka orang yang beri sokongan supaya bertahannya kerajaan syaitan ini, maka penyokong-penyokong syaitan. Hak tu kita tak buat. Nampak? Ayah Haji, Mu Haji, Tok Imam, Ustaz, guru pelawak, mufti, tak boleh jadi gitu. Nah, dia orang Islam ni gini, dia hak dia buat tak salah, sasa marah waktu. Kita marah benda salah. Patu hal kerajaan ni, hak dia buat benda malek tu, kita jangan komplain. Nah, dia buat benda tu, dia buat hospital, dia buat lapu, dia buat jalan, dia buat jawatan, hak tu tak cara tu benda betul. Hak kita cara ni benda salah je. Nah. Ha. Sungguhnya tersebut di dalam hadis yang telah meriwayatkan dia oleh Imam Muslim dan Abu Daud dan Ahmad daripada Buraidah, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, man la'iba bin Nadi bin Nadashi, man la'iba bin Nadashi bin Nadashi fa ka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzir wa damihi au kama qala. Artinya, barang siapa yang bermain ia dengan dadu, maknanya main judi, maka seolah-olah telah mencelup ia akan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya. Na'udzubillah. Nah, mana orang yang main judi sama dengan orang yang basuh tangannya darah babi, ambil darah babi celup tangan. Nah, Allah, lebih kotornya kita celup babi itu kotor tu, padahal celup tu tak ada kena-kena dengan babi. Babi lalu dalam celup. Nah, lepas tu naik lalu ke atas minyak kita. Ya, kita basuh dah situ. Padahal seluk tu setuh dengan babi, bukan diri babi. Ni Nabi kata orang yang main teruk judi duk taruh tu sama dengan tangan duduk main dengan daging babi. Nampak? Ha. Jadi kasino duk main daging babi. Nampak? Ha. Tapi kasino tu taruh jenis orang kaya-kaya. Macam kita semua ni tak rok masuk kasino. Mesti 8 harian lah cek tak rok. Nah. Ha. Nak masuk kasino tak nak ada RM10,000. Ataupun berjuta-juta hari. Nak main judi orang kaya-kaya. Kita ayah kapung ni main lalagok pun. Nak main lalagok itu cari daun teruk kan. Bagai, cukup gu main lalagok gitu kan. Tukar itar sorang, tukar beli air sorang. Nak buka tak? Lepuk lepak. Buka mampu. Nampak? Mampu lapang ayah hari ni. Takak mampu lah gue lapang ayah. Tu cak ayah ni. Duk main. Dalam rok ayah tu. Nolak tengah-tengah main lari tu. Balik apa? Semua ketung. Ketik batu. Dan duduk dalam rok. Nak? Haa. Tu lah cak ayah tu main pampek. Haa. Lepas gelang masuk dalam paku. Oh, boleh teddy bear se. Tu judi lah kira tu. Haa. Cak ayah ni. Nah. Haa. Dah rok. Haa. Oh, kaya. Minum arak pula. Dah judi. Takkan judi minta TO. Kasino ada TO. Terajang dia. Nak duduk main di meja judi. Keliling. Ya air-air pula. Nak? Ha. Mari pelayan puan pula. Drink. Nak awak pergi tanya. Nah. Ha. Johnny Walker. Ha. Ada apa hari? Arak. Tak ada yang maksud drink. Neslo. Mana ada Neslo di tu? Bodoh. Ada pula minum teh main judi. Dah agak lah sedap. Nah, minum agak lah. Heineken, Carlsberg, Tiger Beer, VSOP, Johnny Walker. Nah, jenis tau, Hunga Leke, Nalada, Nasaru, Sabdu Nala. Faham? Habis ni letak lagi. Baru sedap main. Oh, kaya. Mak tau. Nah. Dah habis judi menang. Menang ni. Bahan RM15,000 lah ni. Modal RM1,000 awak. Menang RM15,000. Lagi mana? Lagi. Talik. Dah. Dah menang judi. Cari orang puang pula. Puang sini. Ada dah. Getting Island. Ni nak. No. Tengok kat telok. Hong Kong. Ni Hong Kong. Ni Taiwan. Ni. Kapal laut. Ada belakang dah. Sungguh, larak. Nah, hak dan Tuhan beri hidayah, kembali ke pakar jalan. Tak benda. Hak tak ada beri hidayah, hak negeri utuh nak mahu, kau sedap judi. Kau puan ramai. Nah, oh jangan main. Dan orang kaya. Bini ada, nak nikah seorang lagi, tak berani. Dating marah. Dating gerimah kepala. Nah, pada macam singa kembang itu. Berani, Datuk dah rok, Datuk. Umur 65, Datuk. Dah fitih banyak. Malam minggu, naik ke tiang helen, judi. Bini dah lah jadi. Datuk hobi dia. Ai tak kisah. Kata dating. Nampak? Cuma ai tak bagi kahwin je. Kahwin tak boleh. Dah? Dah tak bagi kahwin dah piti belanak-lanak. Dah rapang ramai muda-muda. Kena, Haji. Piti Haji 60 ya, terlalu bank. Orang-orang muda-muda ada, nak beli tak? Eh? Dia jawab. Ha. Tak kalau piti banyak. Nak nikah memang tak berani. Beli. Ha. Ambil orang-orang seorang, bubur dalam satu pangsa puri, kondo. Bayarlah bank sewa bulan, 2,000 sebulan. Weh, piti hak kuang 1,000, piti tangan sebulan, tak belanja. Weh, handset sutik, kereta sutik. Hak tu biasa lah, kong po. Ha. Malam ni tidur dengan datin. Malam tu, malam tu esok tidur dengan perempuan simpan lah. Nampak? Ha, hak kuang tu nak piti je. Dorok cetak lah, Datuk. Tak cakap nak, nak kucar dah air. Kopi kucing galak. Tak ada apa. Tapi nak galak itu saja. Dah. Ha. Dah binti banyak, setan reka lah. Dah sayang kita pendapatan RM100,000 sebulan. Sayang nak sewa kondo RM2,000 sebulan. Beli kereta suting, second hand banyak benda-benda kan. Kalau nak baru tak ada, ha, maybe, we are wait pakar. Nak, bayar RM2,000 sebulan. Handset, handset RM1,000 suting we pakar. Sayang dia, menjaga RM100,000. Ha, ha, malam ni saya tak ada ni, saya pergi Hong Kong. Hong Kong apa, lek tu duduk. Nak, ha. Itu, itu, itu kehidupan. Dunia sandiwara. Bukan semua datuk itu. Sebahagian. Nah, ada orang kaya baik. Ha. Jadi kita muncul tak kaya. Ha. Kalau kaya tau jahat dia je. Nampak? Ha. Belum tentu baik kita ni. Kita baik ni basak terik. Nampak? Kalau kaya tau jahat pada dia je. Nah, dia simpan dua ekor, kita naik kau simpan. Nah. Ha. Dan meriwayatkan oleh Imam Malik, wallahu a'lam. Dia tengok soalan. Ayah saya meninggal pada tahun 2005. Setelah dibahagikan harta pusaka pada baru-baru ini, setiap seorang dapat lebih kurang RM2,000. Adakah kena keluar zakat dari wang itu? Berapa peratus wang tak wang boleh tak wang yang kena keluar zakat itu saya bagi separuh-separuh. Contohnya separuh pada mu'alaf dan separuh pada orang yang mengaji agama. Boleh tak bagi tahu asnaf zakat? Baik. Dia ayah dia mati 2005 tapi baru ni 2010 baru bagi. Kena keluar zakat ke tak? Jawabnya tidak semua harta pusaka kena keluar zakat. Nah, tapi kalau harta itu berupa wang simpanan ayah dia. Wang simpanan itu dalam bank, katakan 20,000. Bila setahun memang kena keluar zakat. Jadi simpan dalam bank itu daripada 2005 sampai ke 2010 memang dah lebih pada hau. Nah, maka kena keluar zakat. Zakat tu kena keluar dulu sebelum bagi pusaka. Faham? Bukan bagi zakat dulu baru keluar zakat. Keluar zakat dulu 2.5%. Tiap-tiap 1,000 cabut RM25. Bermakna kalau 10,000 duit, 250 ringgit. Tapi biar cukup nisab. Nisab ni sekarang RM9,000 kalau tak silap lah. Dia gerak sama. Jadi kalau aktiviti ayah kita tu ada RM8,000 dalam bank, tak punya zakat. RM8,000 tak cukup nisab. Neh? Ha, dia gitu. Baiklah keluar zakat lah katakan. Neh? Ambil aktiviti zakat keluar zakat. Tapi harta lain nak keluar zakat, tanah nak keluar zakat. Neh, harta saka rumah nak keluar zakat. Piti ataupun emas. Neh, kena keluar zakat. Ha. Keluar zakat dia kata nak beri kepada mu'alaf dan nak beri kepada budak-budak belajar agama. Ha. Dia beri hak akhbar dulu. Nombor satu, pakir dengan miskin. Lepas tu beri ke mu'alaf. Lepas tu nak beri kepada pelajar agama ni taklid mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Yang masukkan orang belajar agama dalam fi sabilillah. Dalam mazhab Syafi'i dah masuk. Neh, ha, dalam mazhab Maliki Hanafi dia masuk fi sabilillah. Orang ngajar agama, orang belajar agama. Fi sabilillah, sama dia belajar agama tu universiti atau dia belajar agama tu pondok. Tapi yang ijma' fakir miskin yang mudah dapat di negeri kita. Kemudian mu'allaf. Neh, ha. Soalan seterusnya. Asal zakat ada lagi orang yang berhutang. Berhutang kerana hajat. Bukan berhutang kerana nak pakai kereta lawa-lawa tak, kerana hajat. Dia berhutang. Berapa berhutang tu? RM4,000 dah upah bayar ke tukang. Pasal rumah dia baru ni bahan dia ribut cabut habis atak. Jadi atak ni benda hajat. Perlu kena bus selalu dah. Dia taruh 6 bulan ni baru nak bus. Punah jahannam lah. Bahan dia hujan. Jadi kena bus selalu. Maka bus selalu berhutang RM4,000. Ha, RM4,000 tu dia layak mendapat zakat. Kerana dia tukar atak tu benda hajat. Faham ni? Ha. Adakah teka biji kacang dalam tabung judi juga ke ustaz? Ha. Jadi setengah-setengah kedai dia buat nak tarik orang, jual-jual ni cari nak tarik orang. Tarik orang ni tak sadar pada syarak. Asal ikut peraturan. Tak. Ha. Jadi dia letak di dalam balang yang besar, dia letaklah sekelak ke, kacang ke, kacang kuda ke. Katakan dia bilang dah sana tu, ha, ada 4,000 butir. Dia pun tutup atas. Orang mari beli-beli peraduan teka kacang. Nah, teka berapa butir ada. Nak senang lah teka kacang mana tu. Nampak tak? Ha. Jadi kita pun teka siapa betul teka hari dapat hadiah. Jawabnya tengok dulu. Kita kena bayar tak teka? Kena bayar lah. Ha, judi dia panggil. Tak kena bayar. Kira boleh teka siapa-siapa pun. Syaratnya mari beli situ je. Nah, ha, maka tidak dikatakan judi. Nampak? Ha. Di mana? Kedai. Ha, tu judi. Ha, tu haram. Masuk 5% tekan. Tekan tak tahu berapa boleh. Ah, ha, tak sah. Waktu judi. Tak. Ha, tu judi. Dia jual beli ni kita kena sahih barang. Kita nak barang tu boleh barang tu. Baru panggil beli. Nak. Barang-barang judi ni kedai-kedai tu. Nah, gali gantung kan, pistol macam-macam lah. Tak, Spiderman, JKK man, ada berlaku je gantung. Nampak? Kita pergi nak beli, tak boleh, kena tikam. Kena tikam. Haa, tikam tu judi. Jadi bila tikam, boleh tepi boleh. Haa, tapi kalau nak beli selalu, tak judi lah. Dia orang tekan nikah, tak boleh lah. Dia orang tekan jual apa? Tekan jual, bapak setan. Orang ramai tekan jual tak apa. Saya sedang solat, isteri saya sentuh kaki. Adakah batal solat saya? Menurut mazhab Syafi'i, batal lah. Nah, ha, dia yang tak batal ni mazhab Hanafi. Nah, kerana dia syaratkan dengan syahwat. Nah, ha, sebab dalam mazhab Syafi'i, dalam bab wuduk rupa ni, dia halus sikit. Nah, ha, dia halus sikit, sentuh batal wuduk. Ha, dia gitu. Rupa pun satu hal, tengok semayang tu, dia jamur kaki. Nah, ha, saya ada semaya tak jamu sekarang semua lari. Berdoa mana baik guna pembesar suara dengan tidak guna pembesar suara? Tengok ah, tengok keperluan. Dan berdoa orang dua orang tak payah speaker lah apa. Orang dua orang yang belakang tengok amin amin. Ni doa masjid so. Orang belakang tak tengok. Nah, ni oleh tak imam jadi suara halus macam anak dara demam baru. Dia belakang nak kata amin kau ni. Jadi dia guna perantaraan. Nah, orang belakang-belakang tu, 1,000 orang belakang. Ni kita masjid kecil. Nah, ni pergi negara luar. Masjid Jakarta, Masjid Lahore, Masjid Karachi, Masjid Madinah. Boleh tak akan sekat? Tak dengar benda. Sepatu. Sekilometer antara tu imam dengan makmum belakang. Ha. Nampak? Jadi tengok keperluan. Nah, ha. Tengok keperluan. Macam awak ngajar lah, sama lah awak ngajar. Nah, orang 3 orang, eh hadir. Oh, bang sekat awak berapa? Nah, tak payah ha. Neh. Ha. Simpan wang di tabung haji adakah wajib keluar zakat atau tidak? Sebab tabung haji sudah keluar zakat. Dah sudah keluar, tak payah keluar lah. Nampak? Ada blok dua kali zakat. Tak payah dah. Tabung haji dia keluar dah zakat. Ha. Senang. Saya seorang pegawai kerajaan. Jabatan tempat saya bekerja menetapkan pekerja memakai baju batik sutera. Jenama kain batik sutera ialah sutera eksklusif Terengganu. Sedangkan Islam melarang lelaki memakai sutera. Saya pun tidak pasti kain sutera tersebut sama ada sutera tuluk tiruan atau sutera yang dibuat daripada ulat sutera. Boleh tak tidak saya memakai baju itu? Jawabnya kalau nama sutera belum tentu sutera. Nah, ha, kita kena pastikan dulu. Nah, ha. Jadi kalau nak suruh kita cek, boleh kita cek. Neh? Ha. Ha. Yang ambil kain ni daripada batik sutera eksklusif Terengganu. Ha. Sebab ada sebahagian daripadanya memang sutera bercampur lah. Dia lebih banyak daripada cotton. Eh, kalau cotton lain tu kain, apa benda kain kapas lebih banyak daripada sutera, maka diharuskan memakai. Kalau persen sutera tu lebih, haram. Tak? Ha, itu masalahnya. Batu kerajaan ni dia jiwa agama biar ada. Jiwa agama. Nampak? Bila jiwa agama, dia lain. Agama Islam lain. Jiwa agama lain. Jiwa agama ni bila agama dakwi, ni dakwat. Jiwa agama. Orang Islam, dak jiwa agama, dak kira. Di nama saja Islam. Nah. Sebab pemerintah ni dia ayah. Rakyat ni anak. Ayah dia jiwa agama. Anak tak perlu dia pun. Ayah dia jiwa agama. Nah. Dan ni ayah. Nampak tak berjiwa agama. Dia tak kira, dia kira sutera. Nah. Sebab tu jadi joget mah kajian. Nah. Joget sama pagi petang. Kan pianing, kan belatih, kan tu, kan ni semua. Muzik lah, berjoget lah, menyanyi lah. Nah, ulama' tambah berbanyak-banyak sikit. Sampaikan pesanan. Nah, tak apa. Sebab pemerintah yang ada sekarang ni, jiwa dia tidak jiwa Islam. Dia lah Islam, tapi jiwa Islam tu tak ada. Nampak? Sebab tu tak selari apa. Macam kita kan, kalau orang berahi ke agama. Kawan-kawan kita, 5-6 orang ni tak berahi. Kalau kita cakap, dia dah masuk layan tu. Nah, tak masuk lain ni, tak sembang kan. Tapi kalau kita larut orang ni, baru tak sembang. Nah, sebab tu kerajaan dia tak pernah dengar. Bila orang ni, ulama' memberi teguran. Sebab dia jiwa dia tak agama. Nah. Patut tak payah pakai. Nabi kata orang haram, orang lelaki. Pakai baju lain, yang baju kok. Ada apa baju kok? Pak baju kok. Nah, ada muklah yang pakai baju kok. Yang pakai sutera tu, siapa suruh? Nah, sutera tu haram dengan ijma'. Baju kok dah haram. Saya nak tanya berkaitan solat berjemaah. Ketika qiyam imam batal wuduk dan seru keluar sah. Apakah yang perlu dilakukan oleh makmum? Adakah makmum pengganti imam sebut perlu mulakan semula Fatihah bila ia mengganti imam tadi? Jawabnya kalau Fatihah telah pun Nabi dibaca, tak payah baca dah. Faham tak? Amin untuk imam Abi dah. Untuk imam. Maka gantinya makmum baca surah. Nah, baca surah. Bagaimana sekiranya imam itu terbatal ketika sujud, apa yang perlu dilakukan oleh makmum di belakang imam tersebut? Kalau tengah sujud batal, jangan lari dalam sujud tu imam. Tu imam wajib kena bangun dulu. Allahu akbar. Orang apa tengok dia berdiri belakang, baru lari. Nah. Kalau tempat lain di mana batal, di situ berhenti. Malik yaumiddin pun ketuk. Wajib kena berhenti. Jangan kata iyyaka na'budu. Haram. Tak boleh. Batal dah ismayang. Tak? Cuma dua saja kita boleh bergerak. Iaitu dalam rakaat dan dalam sujud. Dalam rakaat batal, wajib kena kata Sami'a Allahu liman hamidah. Kata setengah ulama. Setengah ulama kata sunat. Sami'a Allahu liman hamidah. Tapi kalau kita makmum, tak boleh kata. Makmum ketuk dalam rakaat, jangan kata Sami'a Allahu liman hamidah. Batal. Tapi kalau imam, kena kata. Sebab apa kata? Supaya dia bangun. Sebab kalau lari dalam sujud, lari dalam rakaat, makmum tak sedar. Nampak? Jadah pak, ni lama kan ni. Tuan imam semua kot ikat tau. Nampak tak? Nak akak takut patah. Nah, dalam akak kecek pada ni. Cih, tak ada. Bunyi. Apa hukumnya orang perempuan pegang ayam untuk disembelih? Baruklah. Boleh tak makan ayam jantan yang disembelih tapi butir halkonnya terlepas sebelah bawah? Apa tak pula hukum kalau orang perempuan yang disembelih? Baik. Ini benda. Seorang memberi derma dengan nilai sedikit tetapi dengan ikhlas. Tapi jika menderma dengan nilai tinggi, hatinya menjadi tidak ikhlas. Apakah pendapat ustaz? Dia ni kalau nak derma dia wish sama hakmah. Alasan ni kalau dia wish RM10 dia tak ikhlas. Jadi kalau dia wish 5% dia ikhlas. Jawabnya dia ni pelawak. Faham tak? Sebenarnya ikhlas ada belaka. Dalam sejuta, dalam seribu ada belaka. Cuma geratang syaitan. Syaitan bila kita wish banyak dia kata nak nunjuk kat dia kau wish sikit tak apa ikhlas. Dia nak memperdayakan kita. Khotir syaitan lagi. Musa wish RM10 tadi tak ikhlas. Wish RM1 tau. Jadi RM1 semua. Tengok kan kalau kotak-kotak surah RM1. RM1 je. Nak kereta RM3 je. Nampak? Jadi saya tak kata lebih banyak tak ikhlas. Sebenarnya kita ikhlas. Tapi dia kata tak ikhlas. Dia memperdayakan kita. Faham? Jadi kalau dia, kalau mari gitu RM100 tak ikhlas. Suriah ikhlas RM100. Nampak? Lawang syaitan. Dengan ikut dia. Seorang tengok azan sedang berkumandang. Tetapi dia tak hadirkan diri untuk solat jemaah dengan alasan sibuk dengan kerja. Apakah pandangan ustaz? Jumhur ulama mengatakan solat jemaah ini fardu kifayah. Mazhab Hambali dia keras sikit. Siapa yang dengar azan dekatlah maknanya dengan masjid. Dia semayang di rumah, semayangnya sah tetapi perbuatannya haram, berdosa. Nampak? Ha, dia hikmah Hanbali ni keras sikit dalam bab ni. Tak ada masalah lah, sebab semua ni adalah ulama-ulama belaka. Kita nak ikut Hanbali, ikut Hanbali. Kita jangan perkecilkan orang Syafi'i. Nah, kita nak ikut mazhab Hanafi, ikut Hanafi. Jangan kita nak pandang orang mazhab Maliki. Kerana semua mereka ni atas kebenaran belaka. Nah, ha. Yang tak pernah salah Rasulullah. Dia tak pernah salah. Orang lain mungkin ada salah. Tapi bila imam-imam mustahid mungkin ada salah, apatah lagi kita. Takkan kita lebih pada imam mustahid pula. Nah, ha, ada orang yang tak faham. Dia mazhab Syafi'i, orang Melayu lah. Bila dia ngaji mazhab Syafi'i, dia pergi tengok orang Hanafi semayang lain, dia pergi hina. Tak boleh gitu. Mana boleh? Ha, itu pendapat mazhab kan? Nah, ha. Kan kata Imam Ruslan dalam Matan Zubak, wa Syafi'i wa Malikum wa Nu'madu, wa Syafi'i wa Malikum wa Nu'manu wa Ahmad ibn Hanbalin wa Sufyanu wa ghairuhum min sa'iril a'immah alal huda wal ikhtilafur rahmah. Imam Syafi'i ke Imam Hanafi ke Imam Hanbali ke Imam Maliki ke Imam Sufyan ibn Uyainah ke imam-imam lain ke, nah, Imam Mujtahid, orang yang darjatnya tinggi di sisi Allah. Nah, bukan dicari makan di dengan pemerintah. Dicari makan dengan Allah Ta'ala. Mereka berijtihad. Pandangan-pandangan mereka mungkin bersalahan. Semuanya atas petunjuk belaka. Nah? Ha. Kalanya sama ke. Kata orang ni memang dia tak orang tak baik, tapi dia banyak saja anak. Tak ada masalah. Asal tahu. Nah, dah tahu dah boleh, jangan tigu-tigu. Dalam mazhab Syafi'i pun dah boleh. Bila kita tanya dia kata kelab ya. Ha? Dah iyalah. Dia boleh buat belaka. Asal benda tu Imam Hanafi ni dari hadis kau. Imam Syafi'i pun hadis-hadis belaka. Cuma mana martabat hadis mungkin di sisi mazhab Hanafi hadis ni tidak kuat. Dalam mazhab Syafi'i hadis ni kuat sebab masalah ni telah berkembang jauh. Sebab tu dalam zaman sahabat dia ada dah mazhab sebenarnya. Tapi kita bukan ahli ilmu, kita tak tahu. Kita ingat mazhab Syafi'i je. Kalau kita mengaji, betul-betul mengaji agama, kita akan tahu. Jumpa masalah mazhab Ibnu Abu Hurairah, mazhab Abu Bakar, mazhab Usman, mazhab Sayyidina Umar. Batu pendah setiap pendapat Sayyidina Umar, bercanggah dengan pendapat Sayyidina Abu Bakar. Kata Abu Hurairah, aku cenderung pada pendapat Sayyidina Umar. Kata Ibnu Mas'ud, aku cenderung pada pendapat Sayyidina Abu Bakar. Nada dah pandangan. Sebab apa? Sebab Rasulullah telah wafat. Nah, jadi benda-benda baru, maka ulama-ulama berijtihad. Nampak? Memberikan pandangan. Jadi kita, pandangan-pandangan ini kita terima dengan hati terbuka. Jadi dalam mazhab Hanbali, mereka menganggap bahawasanya haram. Kalau kita dengar orang bang, tapi kita semayang di rumah tanpa uzur. Nah, cuma dalam mazhab lain, semayang di rumah tidaklah berdosa tetapi dapat satu je fadilah. Nah, dia ambil hadis Nabi itulah, salatul jamaah afdalu min salatil fardi. Solat jemaah lebih baik daripada solat seorang diri. Nampak? Ha? Bis sab'i wa 20 darajatan. Dengan 27 darjat. Nabi tak kata solat seorang diri haram. Nabi kata lebih baik solat ramai-ramai berjemaah daripada seorang diri. 27. Maknanya kalau seorang diri sembahyang di rumah dapat RM1, sembahyang ramai-ramai kat gigi dapat RM27. Mana baik RM27 dengan RM1? Itulah pandangan jumhur ulama. Faham? Jadi ada mana kalau semayang ni maknanya kita ambil pahala orang ramah lah maknanya tak? Mana bila ramah ni dia pun. Bukan ambil pahala orang ramah. Yang pertama sekali dia perintah. Nabi suka benda ni. Nabi tak suka semayang seorang. Melainkan semayang sunat. Nabi suka semayang 5 waktu, semayang ramah-ramah. Jadi kita nak dapat bila kita buat hak Nabi suka, hak tu Tuhan beri kasih sayang ke kita dengan 27 darjat. 27 tu mana maksudnya nak ramahlah, mana bukan nak buat orang aja. Betul dah, oh, kelebihan. Ada, bukan pahala orang. Ada kalau dia kata aku tak mau ambil pahala ramah ada pahala orang dia ni aku nak pahala aku sendiri. Ada lah. Ai cakap bodoh gitu. Nampak? Tu bodoh panggil. Dia kalau bodoh jangan cakap duduk diam. Kalau orang kata istilah dia. Ah, hei, tadi cakap itu tu alasan. Alasan tak mahu hadir jemaah. Nah, baik mu kata malah lebih baik. Kita tak mahu jemaah kata malah dah. Dah kan ni tak hari jemaah. Malah. Ha, boleh tahan kira. Ni kan ni hari jemaah. Eh, dah main. Pahala orang, pahala aku suku. Ha, tu bodoh. Nah. Ha, okey. Selesai. Setelah Bilal melakukan azan, dia terus menunaikan solat sunat rawatib. Tapi ada segelintir makmum lain sedang berbual kosong. Di luar surah, apakah pandangan ustaz tentang makmum tersebut? Adakah mereka patut menunaikan solat sunat atau sebaliknya? Dia kata ada makmum yang tak buat solat sunat. Duduk cakap saja. Jadi apa hukum? Kita tahu dah lah solat sunat ni benda. Sunat-sunat ni ma yusabu fa'iduhu wa la yu'aqabu tariku. Sunat ni benda yang siapa buat boleh pahala, tak buat tak dosa pun. Jadi orang yang sembahyang sunat boleh pahala. Orang yang sembahyang luar tak boleh dosa tapi tak boleh pahala. Jadi nak pahala tak dia buat sembahyang sunat. Cuma nak khabar orang yang sembahyang sunat lebih baik. Nampak? Ha? Daripada orang yang tak sembahyang sunat. Tapi bagi siapa yang sembahyang sunat, jangan kata dia lebih baik daripada orang tak sembahyang sunat. Jangan kata. Yang kita boleh kata, siapa yang sembahyang sunat lebih baik daripada tak sembahyang sunat. Tapi jangan kata aku lebih baik pada dolar. Apa dolar tak sunat? Aku sembahyang sunat. Janganlah tu. Oh tu merasa dirinya baik. Nampak? Ha, jangan buat gitu. Ha. Ya. Yeah. Imam Hadari. Ah, kita cerita biar je lah. Baik. Imam orang BN. Dia ni orang BN. Jadi imam. Nampak? Dia ni orang BN. Baik. Apa dia sokong BN tu? Dia orang BN dia memang penyokong kuat BN ke? Guna dia saja. Dia tu imam hak BN hatta. Tak ada masalah tu. Dia ni memang sokong BN. Hak kajian buat dia kata betul leka. Hak tu guna orang ni tak walek belaka. Tu jumhur ulama berkata, orang yang menyebelahi orang yang melakukan kezaliman, orang ini fasik. Bila fasik jadi imam, sah kita ikut di belakang. Hukumnya sah. 27 dapat? Dapat? Dia berapa dia hanya lilik ni lah. Orang BN ni orang Islam, jangan main-main. Faham? Dia melakukan kesalahan bila memberi sokongan kepada orang yang melakukan kezaliman. Sebab dalam Quran kata, wala tarkanu ilal lazina zalamu. Hei orang beriman, kalau orang buat zalim, jangan sokong. Jangan undi mereka itu. Dalam bab apa pun. Nah, orang nak buat baik, kena sokong. Orang nak buat masjid, kita sokong. Orang ni nak buat surah, kena sokong. Orang ni nak buat dakwah, kita kena sokong. Orang ni nak buat pondok, kita kena sokong. Orang ni nak buat kilang arak, tak boleh sokong tu. Nampak? Ini melakukan kezaliman. Jadi kerajaan yang ada sekarang ni, mereka banyak melakukan perkara maksiat. Jadi kita wajib menegur mereka. Nak tegur. Tegur dengan cara masing-masing lah. Ada orang menulis, ada orang dalam ceramah, ada orang sebut dalam kuliah ni, ada orang atau surat pada pemerintah. Tegur wajib kena tegur. Sebab Nabi kata, fal yughayyir hubiyadi. Kena ubah kemungkaran tersebut. Dengan qadar masing-masing. Dengan hikmah masing-masing. Tegur wajib kena tegur. Nah? Ha. Tapi, jumhur ulama bersepakat, jumhur ulama mengatakan kalau imam itu fasik maka kita boleh ikut dia. So kita ikut. Cuma afdal imam yang tidak fasik. Nampak? Afdal imam yang tidak fasik. Dia hak dak sah ni gini, dia kata dak ikut undang-undang hudud. Undang-undang hudud tu zalim, itu dak sah ikut. Karena tu rosak akidah. Dak sakah saja dak ni. Kita kena kabulus. Kerjaan ni bercikir Islam, awak sakah dak bercikir Islam? Ayah tu saya dak sakah. Gitu pula. Faham ni? Jadi sokong gitu saja fasik kena dapat habuan. Neh. Waktu kena berjaga-jaga dalam masalah nak takfir ni. Neh. Hai dah. Dia tak sampai jadi kufur lain. Kufur ni gini. Orang kata ni banyak golongan yang dia kata sunnah. Sunnah apa kau ikut ingat ke Muhammad tu? Tu tak sah. Tak sah jadi imam. Pakai serbang lah. Pakai serbang sunnah Nabi benda serbang. Kau apa kau sunnah? Tu tak sah pakai. Tak sah jadi imam. Waktu batal akidah waktu. Dari buat undang-undang wujud zalim batal akidah tak boleh jadi imam. Nampak? Jadi semata-semata jadi penyokong kuat. Kenapa? Kerana mereka jahil. Mereka orang fasik yang menyokong kezaliman. Nah, kita pun fasik tak. Kok lain pula. Anak pula tak nak bakal duduk. Faham? Sokong untuk guru dah. Anak pula luar ketat. Eh, anak dara kita pula punggung puing. Ha, pasik juga kita. Nampak kaya. Dah. Ha, jadi kiri kanan supaya. Nampak? Ha, jadi orang BA dosa kot ni. Orang PAS dosa kot ni pula. Ha, tu kena jaga. Kena jaga belaka. Nah. Ha. Ha, kita lupa kat bagian kita. Nah. Ha. Boleh tak makan ayam jantan? Eh, apa hukum orang perempuan pegang ayam untuk disembelih? Dan apa hukum kalau orang perempuan yang sembelih? Ha. Boleh pegang ayam pelik apa pegang ayam tukang sembelih boleh. Nah, orang perempuan tukang sembelih. Oh, boleh tak ada masalah. Cuma kata setengah ulama makruh. Bukan makruh dia sembelih, dia jadi tukang sembelih. Maklumlah tukang sembelih takkan nak pakai baju kurung. Dia pakai seluar. Dia nak duduk atas pala kuban. Dia tukang sembelih kuban dalam kampung tu awet. 18 orang. Nah. Kata mana tukang sembelih tu? Awet. Mari gajak-gajak-gajak dengan seluar jing. Nah. Ha. Bila awet tukang sembelih, ramah saja tukang nak pegang ni. Nah. Jadi makruh. Takut ramah minat nak pegang kuban. Nah. Jadi kacau lalu. Molek-molek nak sembelih. Bahan tekuk kuban. Bahan tangan ayah haji. Nah. Ha. Gaduh nak duduk kat. Jadi gitu. Jadi makruh. Jadi kalau tak ada orang lelaki pandai pun, dia maka harus nak jadi sembelih. Dan dia orang perempuan sembelih hukumnya sah. Kalau ulama sembelih, tak betul hukum, tak putus orang lagi, tak sah. Nampak? Dia bukan kira lelaki-lelaki atau perempuan, dia kira kena hukum. Nah, butir lekung itu juga pada adat saja. Alik bawah, mudah kena butir lekung. Biar lepas putus, merih dengan hulkum. Nah, pada adat saja. Jini tengok kalau tekok panjang, tekok pendek, alik atas. Kalau jini datang tekok panjang, alik bawah. Nah, bukan syarat. Syaratnya dua saja. Orang merih dengan orang pernafasan. Orang makan, kalau orang makan dengan orang nafas. Putus dua tu saja. Nah, maka hukumnya boleh makan. Nampak? Wallahu a'lam. Jadi pengumuman sikit. Malam esok kami hari Jumaat ceramah di markas Bukit Bading. Penceramah yang berhormat Haji Abdul Wahid Ndut, ahli Parlimen Kuala Terengganu, yang dan yang kedua yang berbahagia Ustaz Nik Zawawi Nik Saleh, Ketua Penerangan PAH Negeri Terengganu. Malam esok di markas Bukit Bading. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rafa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.